Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, mau tanya, mohon dijawab. Bagaimana dengan orang tua yang tidak punya kemampuan mengakhifahi anak-anaknya, karena memang keadaan yang tidak mampu sampai anak-anaknya sudah tumbuh besar dan ada juga yang sudah berkeluarga. Bolehkah anak-anaknya mengakhifahi untuk diri sendiri? Bolehkah seorang anak mengakhifahi bapak atau ibunya atau mbahnya karena belum diakhifahi oleh orang tuanya? Atas jawaban dan penjelasannya kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Jawabannya bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Akikah itu adalah hak anak, tanggung jawab orang tua. Barakallahu'alaikum. Kemudian barakallahu'alaikum, akikah itu dari pendapat yang sahih para ulama. Setiap ulama dari jujur, batas maksimalnya adalah usia balig. Ketika sudah balig, maka sudah tidak ada lagi yang namanya akikah. Nam, maka ketika ada orang tua yang tidak mampu mengakikahi anaknya, itu anak bisa diakikahi oleh mbahnya. Jadi kakek mengakikahi cucunya, itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain. Barakallahu'alaikum. Jadi faham insya Allah ya. Ketika terjadi tidak sempat diakikahi sampai dia besar, maka tidak ada lagi syariat akikah. Apakah boleh sendiri? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang rajih, barakallahu'alaikum, tidak disyariatkan mengakikahi diri sendiri, dikarenakan hadisnya dihukumi oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan mungkar. Hadisun mungkar. Barakallahu'alaikum. Sehingga yang rajih tidak ada akikah untuk diri sendiri. Usianya baik. Naam. Bolehkah seorang anak mengakikahi bapak atau ibunya atau mbahnya karena belum diakikahi oleh orang tuanya? Yang jelas tidak boleh, dikarenakan orang tua dia sudah balig. Sudah punya anak malah, antum anaknya sekarang. Artinya batas maksimal yang disebutkan oleh jumhur ulama itu selesai. Akan tidak ada ya. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.